siapa macam. Sisi, ini gimana? Sampai halaman berapa? 29 bagian atas sendiri. Wa mimma yubtilu sebelumnya. Alasan saja. Jadi anak-anak dan juga bapak-bapak nasihatkan kalau membaca itu pelan saja. Baca Quran juga pelan. Jangan cepat-cepat. Jadi al-asal di dalam membaca Quran yang antal itu pelan tartil. Bahkan sebagian anak-anak tak suruh balik lagi untuk membaca seperti anak TK. A'udzu billahi minasyaitan. Karena seperti itu lebih jelas di dalam huruf-hurufnya. Walaupun dalam sebagian keadaan membaca cepat itu dibutuhkan. Tapi secara asal membaca itu adalah tartil. Demikian juga membaca kitab. Bacanya pelan. Terus huruf-hurufnya jelas semua. Harokat-harokatnya jelas. Karena itu juga melatih mental untuk menampakkan bacaan. Biasanya bacaan yang cepat. Baik di dalam Al-Quran maupun yang lain. Anak-anak kita lihat, mereka sengaja membaca cepat supaya samar kesalahannya. Itu untuk menyamarkan kesalahan. Maka sebaiknya membaca dengan sejelas-jelasnya. Kalau para qori itu kalau membaca Quran sampai beletot-beletot mulutnya. Demi menjaga atau mengepaskan dengan makhraj huruf. Tapi kalau terlalu melitot, takalluf. Yang dilakukan oleh para qurra, kalau terlalu bacanya terlalu melitot, ini takalluf. Sebatas jelas, yang jelas. Demikian juga baca kitab, hendaknya jelas. Ini melatih mental untuk menampakkan bacaan. Yang kasroh di kasroh, yang fathah di fathah, yang dhamma di dhamma. Lanjut. Atasnya loh, Kim. Wa mimma yubtilu. Paling atas. Terus, tak apa-apa. Lajnatin mustarokatin amrikiyatin bagus gitu kok, terus ini nomor 2 Makhumatan di anna hadhihi nuqtata qad fil alami warbi ana uwaddihaha Syariatan. Yang tidak ada dalamnya ditanwin, game semuanya yang tidak ada dalamnya yang isim itu ditanwin. Perlu diperhatikan juga membaca itu bisa seorang itu bisa membaca karena dua sebab, karena ia tahu kaidahnya atau karena kebiasaan. Jadi walaupun belum tahu kaidahnya, karena terkadang sudah terbiasa membaca dan didapati dan dia bisa membandingkan dengan yang semisalnya, ini terkadang bacaannya benar walaupun nggak tahu kaidahnya karena terbiasa. Biasanya ini kok fathah dibaca fathah, nggak tahu apa sebabnya, nggak tahu. Biasanya ini dhamma dibaca dhamma, ya nggak tahu sebabnya apa. Baik, kita lanjutkan insya Allah. Pembahasan kita masih seputar klaim atau pengakuan salafi, tapi hanya sekedar omong kosong atau hanya sekedar pengakuan saja. Jadi banyak yang mengaku salafi, salafi, tapi apabila tidak dibarengi dengan hakikat, tidak dibarengi dengan praktek yang nyata sesuai prakteknya salaf, maka ini sama saja bohong. Di antaranya adalah Hasan al-Banna ketika dia mengaku sebagai salafi, mengaku mengikuti salaf, maka pengakuan itu adalah pengakuan dusta, pengakuan yang tidak ada buktinya. Dan kita akan membongkar kedustaan tersebut. Jadi pembahasan kita ini masih seputar membongkar kedustaan Hasan al-Banna di dalam pengakuannya sebagai seorang yang mengikuti madhab salaf. Jadi mengikuti madhab salaf bukan hanya dengan pengakuan, tapi harus dengan praktek dan bukti yang nyata. Ia harus berakidah dengan akidahnya para salaf, harus sesuai dengan prakteknya para salaf. Jadi paham pembahasan kita, yaitu membongkar kedustaan Hasan al-Banna dalam pengakuannya sebagai seorang salafi. Qala al-muallif al-syaikh hafidhahullah, wa mimma yubtilu da'wahu aydan ma qalahu fil istima'i alladhi hadarahu ma'a lajnatin mushtarakatin atau mushtarikatin amrikiyatin britaniyatin. Dan termasuk yang mendustakan dan membatalkan pengakuannya juga apa yang ia katakan sendiri di dalam pertemuan yang ia hadiri bersama lajnah, bersama perkumpulan serikat Amerika dan juga Inggris. Britania itu adalah negeri Britania. Tak kira Britania ini, tak kira dahulu bahasa hanya sekedar istilah sebagian kawan saja Britania, ternyata memang ada negara atau sebutan Britania Raya, yaitu Inggris dan juga negara-negara yang ada di sekelilingnya dahulu. Britania Raya, Britania Raya. Jadi dahulu saya nggak tahu, tak kira Britania, Britania. Kawan-kawan kalau nyebut Britania, tak kira ya bahasa khusus mereka. Ternyata memang ada istilah Britania Raya. Jadi Hasan al-Banna, dia mengucapkan perkataan yang ia saat ia menghadiri perkumpulan bersama lajnah, bersama Amerika dan juga Inggris. Apa yang dikatakan oleh Hasan al-Banna? Qala wan nahiyatul ladzi sa'tahaddatsu anha nuqtatun basitatun min al-wijhah ad-diniyah. Lianna hadhihi an-nuqtata qad la takunu mahrumatan fil 'alamil ghurbi. Walihada fa inni uhibbu an uwaddihaha biikhtisar. Atau uwaddihaha biikhtisar. Uwaddihaha awdaha yudihu. فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية. Kata Hasan al-Banna, tatkala dia berpidato di hadapan para serikat Amerika dan juga Inggris, ia mengatakan, dan tema yang akan saya bahas di sini adalah tema sederhana mengenai satu sisi pandang dalam agama. Jadi sekarang saya akan berbicara mengenai sisi sederhana yang membahas tentang agama. Karena mungkin sisi ini tidak dipahami atau tidak sampai kepada alam al-ghurbi, yaitu negeri barat. Jadi sekarang ibaratnya ia menjadi perwakilan dari orang Islam berbicara di hadapan orang-orang kafir. Sekarang saya akan berpidato mengenai masalah, satu masalah dari bagian agama yang mungkin tidak dimengerti oleh sampean-sampean orang-orang barat. Ini kata Hasan al-Banna. Oleh karena itu, aku ingin menjelaskannya secara ringkas pada pertemuan kali ini. Ini pidatonya Hasan al-Banna. Fauqarriru, maka saya tegaskan bahwasannya permusuhan kami, yaitu orang Islam, terhadap orang-orang Yahudi ini bukan atas dasar agama. Ini yang ditegaskan oleh siapa? Hasan al-Banna. Saya menegaskan bahwasanya permusuhan kami orang-orang Islam terhadap orang-orang Yahudi ini bukan atas dasar agama. Karena sesungguhnya Al-Qur'an Al-Karim, li'anna Al-Qur'an Al-Karim hadda 'ala musafatihim wa musadaqatihim. Karena sesungguhnya Al-Qur'an menyuruh untuk berkawan dan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik dan berkawan dengan mereka. Wa musadaqatihim. Ini ngawur beda. Terus kapan Al-Qur'an nyuruh berkawan dengan Yahud? Makanya ini termasuk ucapan yang berbahaya dari Hasan al-Banna. Mengatakan satu, bahwasannya permusuhan Islam dan Yahudi bukan permusuhan agami, bukan permusuhan agamis atau berdasarkan dengan berdasarkan agama, bukan. Yang kedua, ia mengatakan Al-Quran menyuruh untuk berkawan dan berteman dengan Yahudi. Wal Islam syari'atun insaniyatun qabla an yakuna syari'atan kauniyah. Dan Islam sebelumnya adalah syariat kemanusiaan sebelum ia menjadi syariat kauniyah. Yang membedakan antara ras ini juga kita berus. Waqad adna alaihim, dan sungguh Al-Qur'an telah memuji mereka. Ini semenjak kapan? Inilah lihat pemahaman. Dan ini dia akan membawa dalil atas kerusakan dan kebatilan omongannya. Ia membawa dalil. Wa ja'ala bainana wa bainahum ittifaqan, dan Islam membuat suatu perjanjian antara kami kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Coba betapa batilnya ucapannya Hasan al-Banna ini. Dan dia berdalil, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan yang baik. Ini kata Hasan al-Banna menyuruh untuk berbaik dan berkawan dengan Yahudi. Dan mengatakan katanya ini memuji mereka, karena mereka disebut ahlul kitab, orang yang diberi kitab. Ini pemahamannya Hasan al-Banna, ini adalah pujian. Apakah benar sebatas orang yang dipuji dengan ilmu, apakah sebatas itu menjadi pujian? Ini sebagai dalil bahwasanya sebatas ilmu tanpa amal sama sekali bukanlah pujian. Karena sekedar ucapan ahlul kitab tidak harus bermakna pujian. Bahkan apabila ilmu itu tidak diamalkan, maka akan menjadi celaan. Matharul ladina humilu taurah thumma lam yahmiluha kamatharil himari yahmilu asfar. Bahkan dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti himar. Orang-orang, permisalan orang-orang yang mereka itu diberi kitab, lalu mereka tidak mengamalkannya, permisalannya adalah seperti himar yang mengangkut buku-buku. Namun yang dipahami oleh Hasan al-Banna adalah ini adalah pujian. Sehingga menyuruh untuk berkawan dengan mereka, berbuat baik dengan mereka. Sebatas ia ngawur di dalam memahami ayat ini saja. Maka ini pidato dari Hasan al-Banna yang berisikan seluruh balaya, seluruh sampah ada di dalam pidato tersebut, menganggap bahwasanya permusuhan Islam dengan Yahudi bukan permusuhan agama, menganggap bahwasanya Al-Quran memuji dan menyuruh untuk berkawan dengan Yahudi. Dan ini ia ucapkan di hadapan orang-orang kafir. Tujuannya untuk apa? Menjilat mereka. Itulah busuknya. Mengucapkan seperti ini di hadapan orang-orang kafir untuk mencari perhatian mereka, untuk menarik simpatisan dari mereka, entah menarik simpati dari mereka. Inilah busuknya ucapannya Hasan al-Banna. Wahina ma'arad an yatanawala mas'alat al-Yahud tanawala minal wajah al-iqtisadiyah wal-qanuniyah. Jadi Islam ini dengan Yahudi permusuhannya bukan permusuhan agama. Dan tatkala Islam atau Al-Quran ini ingin menyentuh atau ingin membahas persoalan dan problem bersama kaum Yahudi, Islam ini menaruh sisi pandang dari sisi ekonomi dan dari sisi undang-undang. Bukan masalah keyakinan. Jadi yang ini diberatkan permusuhan antara Islam dengan Yahudi ini bukan masalah keyakinan, melainkan permasalahan ekonomi dan juga hubungan hak asasi antar manusia. Ini kata siapa? Kata Hasan al-Banna. Yang dia juga membawa dalil. Faqala ta'ala fabidulmim minal ladhina zadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum. Kata Hasan al-Banna, lihat ayat ini enggak membahas masalah keyakinan mereka, tapi membahas kedoliman dan kriminal mereka. Ayat ini mengatakan, dan disebabkan kedoliman dari orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka kebaikan-kebaikan yang dahulunya halal. Kata Hasan al-Banna, ayat ini membahas, cuma membicarakan, enggak membicarakan keyakinan sama sekali. Ayat ini hanya membahas seputar sosial dan kejahatan, enggak membahas masalah keyakinan. Jadi Islam sama Yahudi itu enggak bertengkar seputar keyakinan, bertengkarnya adalah seputar ekonomi dan kemanusiaan. Karena Yahudi berbuat zalim, maka terjadilah permusuhan, bukan seputar keyakinan. Ini pendapatnya Hasan al-Banna. Dan bahkan ini adalah pandangan mayoritas manusia, bahwasannya kejahatan orang-orang kafir yang rata-rata yang mereka pandang hanya sebatas antara hubungan mereka dengan manusia. Hanya kejahatan-kejahatan yang bersifat sosial. Adapun kejahatan-kejahatan yang bersifat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung ditoleransi. Ini sudah mayoritas manusia seperti itu. Di mana saja, di media apa saja, kalau mereka membahas kejahatan, pasti yang dibahas dan yang dititibatkan adalah kejahatan seputar kriminal manusia, sesama manusia. Adapun kriminal terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini enggak pernah dibahas. Ini mayoritas manusia. Lihat di mana saja, media apa saja, koran, online, semuanya orang-orang Islam yang membahas mengenai agama pasti akan menitikberatkan kepada permasalahan-permasalahan sosial, hanya hak-hak manusia saja. Adapun kriminal terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, salah keyakinan, salah persepsi, semuanya enggak akan pernah dibahas, semuanya ditoleransi. Dan ini salah. Bahkan yang harus dititikberatkan terlebih dahulu adalah hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dititikberatkan adalah hak seorang hamba terhadap kewajiban seorang hamba terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus dititikberatkan. Dan ini seakan enggak ada di tengah-tengah manusia. Bukan hanya saya katakan mayoritas kaum muslimin, bahkan mayoritas manusia seputar pembahasan mereka hanyalah seputar sosial dan hubungan hamba dengan hamba. Adapun hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ini cenderung tidak ada sama sekali bisikan yang terdengar. Dan ini merupakan kesalahan seharusnya yang dititikberatkan terlebih dahulu. Saya katakan terlebih dahulu karena keduanya harus dititikberatkan. Baik hak sesama manusia juga harus dipenuhi, maupun hak kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kepada hak Allah Subhanahu wa taala juga harus dipenuhi. Namun yang didahulukan adalah hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak kepada sesama manusia, maka ini nomor dua. Mari kita pelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ. Orang-orang kafir, mereka itu bersenang-senang, mereka itu makan sebagaimana layaknya binatang. Lihat, orang-orang kafir disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai binatang, padahal mereka juga, banyak dari mereka yang terjadi, banyak dari mereka yang bermoral baik, berbudi pekerti, dan menjalankan luhur-luhur yang baik. Tapi tatkala mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tadi tidaklah berarti. Bahkan mereka disebut seperti binatang. Ini dalil bahwasannya kebaikan dan budi pekerti yang baik tanpa didasari dengan memenuhi kewajiban dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tidaklah berguna sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan mereka itu seperti binatang. Padahal mereka adalah orang-orang terdidik. Mereka adalah orang-orang yang memakan bangku sekolah semenjak kecil mereka dididik untuk bersosial yang baik, tapi Allah mengatakan mereka seperti binatang. Apa sebabnya? Apakah mereka tidak bermoral? Apakah mereka memang hidup seperti binatang beneran? Bukan, sebabnya adalah karena apa? Karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga manusia memandang seluruh umat para nabi-nabi mereka dihancurkan karena apa? Kaumnya Nabi Lut. Kenapa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa gitu? Apa dosa mereka? Liwat. Kaumnya Nabi Saleh. Apa dosa mereka? Kaumnya Nabi Saleh. Apa dosa mereka? Membunuh unta. Lihat, yang dilihat cuma sekedar masalah apa? Liwatnya, bunuh untanya. Padahal sebenarnya dosa mereka yang paling utama apa? Kafir. Kafirnya itulah yang menjadikan mereka terhadap. Demikian juga kaum Nabi Syuaib. Kebanyakan manusia hanya menilai mereka dihancurkan karena apa? Karena mengurangi kebenaran. Demikian juga Fir'aun dan bala tentaranya dipandang oleh manusia mereka dihancurkan karena apa? Karena berbuat zalim kepada rakyatnya. Padahal alasannya semuanya bukan itu. Alasan yang paling utama dan yang paling mendasar adalah karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Syekh Ayyub Allah. Jadi kebanyakan manusia hanya menilai sebatas permasalahan sosial. Sementara yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala cenderung dilupakan. Dan terbukti sendiri ya, Dok. Sebura gak kira bukti. Bukan, itu hanya sekedar memberi contoh bahwasanya manusia kebanyakan yang dipandang selama ini yang diajarkan kepada kita di sekolah-sekolahan. Kaumnya Nabi Lut kenapa dihancurkan oleh Allah? Karena liwat. Kaumnya Nabi Syuaib karena mengurangi timbangan. Kaumnya Nabi Saleh karena menyembelih unta. Padahal dosa utama bukan itu. Dosa utama adalah karena kafir dan kriminal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tambahan penjelasan sebagaimana juga yang diyakini oleh Hasan al-Banna bahwasanya permusuhan Islam dengan Yahudi, terkutuknya Yahudi bukan seputar keyakinan mereka tapi karena kejahatan sosial mereka yang mereka berbuat zalim kepada kebanyakan manusia. Padahal alasannya bukan itu. Alasannya adalah dikarenakan mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan peperangan Islam dengan Yahudi adalah persoalan keyakinan. Kita lanjut. Wahina ma arada an yatanawala mas'alatal yahud tanawalaha min al-wujha al-iqtisadiyah. Ini adalah talbis, membawa dalil untuk menegaskan suatu kesalahan. Ini namanya talbis. Menetapkan suatu kebatilan dengan mencampurinya, dengan menetesinya sedikit dari tetesan-tetesan ayat Al-Quran. Menyampurinya dengan kebenaran, sehingga laris dan dikonsumsi oleh orang-orang jubal yang tidak mengetahui hakikat kebenaran. Lihat bagaimana Hasan al-Banna mencampur kebatilannya dengan ayat yang membawa dalil fabidul min alladziina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Dan dia meninggalkan ayat selanjutnya wa bisaddihim an sabiilillahi katsiran. Yang memotong ayat yang selanjutnya bahwasanya Yahud diazab oleh Allah Subhanahu wa taala juga karena mereka menyesatkan dari jalan Allah. Tapi yang dinukil cuma masalah kedoliman saja, masalah sosial saja. Ini namanya talbis. Dan ini juga namanya mengkorup ayat. Karena ada ayat selanjutnya yang membantah apa yang diucapkan. Jadi ini termasuk kedustaan dan kebatilan Hasan al-Banna. Berapa tadi kebatilannya? Siapa yang bisa ngitung? Ayo dihitung. Tahu dari? Satu, apa? Ia mengatakan bahwasanya permusuhan antara Islam dengan Yahudi adalah permusuhan sosial, bukan permusuhan keyakinan. Apa tuh bahasa ini? Keinginan keyakinan apa? Ideologi. Ideologi itu apa? Yang ngerti loh. Terus yang kedua apa? Kebatilan ucapannya lagi apa? Al-Quran menyuruh untuk berkawan dengan Yahudi, berbuat baik dengan mereka. Ini juga batil. Terus, yang ketiga, mengatakan bahwasannya Islam atau syariat Islam ini tatkala ingin menyinggung Yahudi, Islam menyinggungnya dari sisi sosial, bukan menyinggungnya dari sisi keyakinan. Ini tiga kebatilan tadi itu sudah cukup untuk mendustakan pengakuannya sebagai seorang salafi. Gak mungkin seorang salafi mengatakan seperti ini. Bahkan mungkin gak mungkin seorang, bahkan bisa jadi seorang muslim gak mungkin mengucapkan seperti ini. Ini ucapan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Bagaimana permusuhan Islam dengan Yahudi adalah permusuhan sebatas permusuhan sosial, permusuhan ekonomi, bukan permusuhan yang didasari dengan agama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bari Yahudi wa Nasara ya'lamuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha biha wa kaffara mukhalifaha mithla amrihi bi ibadatillahi wahdahu la syarika lah wa nahyihi an ibadati ahadin siwa Allah wa mithli ma'adati lil Yahudi wa Nasara wa Sabi'ina wal Majus. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka mengetahui. Sing Yahudi lo ngerti permusuhan iku lo agama, kok sing Islam gak ngerti? Paham? Yahudi brewe lo ngerti, Islam iki musuhan be Yahudi ku mergo agama, mergo keyakinan. Kok sing ngaku Islam dhewe malah gak ngerti? Lah kebarus, lah keterlaluan. Bahkan Yahudi dan Nasrani mereka tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat dan kalimat tauhid, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan orang yang menyelisihinya seperti perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah kepada Allah saja, tidak ada sekutu sedikit pun. Dan beliau melarang dari menyembah selain Allah. Dan juga seperti permusuhan beliau terhadap Yahudi dan Nasara dan para Sabi'in dan Majus. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithla amrihi bi ibadatihi, dan Yahudi dan Nasrani juga tahu bahwasanya Rasulullah menyuruh untuk menyembah kepada Allah saja, melarang untuk menyembah selainnya. Dan Yahudi dan Nasrani juga tahu bahwasannya Rasulullah SAW memusuhi Yahudi dan Nasrani dan Sabi'in dan Majus, semua itu adalah permusuhan agama. Lah kok yang Islam, yang ngaku Islam tidak tahu, malah tidak tahu, malah ketinggalan zaman. Paham bantahannya? Jadi Hasan al-Banna mengatakan bahwasanya permusuhan Yahudi dengan Islam bukanlah permusuhan seputar agama. Dan ini batin. Yahudi sendiri paham. Nasrani sendiri sadar bahwasanya Islam memusuhi mereka. Rasulullah membantai mereka. Adalah disebabkan mereka enggan untuk menyembah Allah dan enggan untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok yang mengaku Islam sendiri malah tidak menyadari hal ini. Kultu kata Malik ta'amal ahlil qari. Kalamahu rahimahullah yatabayyanu annal yahuda anfusahum ya'lamuna jayyidan. Renungilah wahai saudaraku. Ucapannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah jelas sekali bahwasanya Yahudi sendiri paham, sangat paham, ya'lamuna jayyidan, paham betul bahwasanya orang Islam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memusuhi mereka karena mereka enggan untuk menerima Islam, bukan karena sosial. Itu mana nomor berapa? Itu orang Yahudi sendiri tahu. Tapi Hasan al-Banna malah loyal. Itu kok ngaku salafi. Ya'lamuna jayyidan anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa'ita bi mu'adatihim. Mereka sendiri paham betul bahwasanya Nabi Muhammad diutus untuk memusuhi mereka. Fakaifa biman yang sibu nafsahu lisalamiyah zuhuran wa burtanan wa ma'aladha yamulu fa'ukurnilu anna khusumatana lil yahudi laisat miniyah. Bersama dengan itu, bagaimana bisa seorang yang menasabkan dirinya kepada salafiyah secara dusta, secara bohong? Bersama dengan itu ia mengatakan, saya tegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan agama. Oh, yang Yahudi sendiri tahu betul permusuhannya karena agama. Kok yang mengaku salah Islam, bahkan mengaku salah ini, mengatakan permusuhannya bukan karena agama. Qala ta'ala ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun 'adzim. Tidak selayaknya bagi kami untuk mengatakan hal itu, subhanak, maha suci engkau wahai Allah, ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Jadi hal ini diketahui memberi pelajaran bagi kita bahwasanya Hasan al-Banna ucapannya tidak layak untuk diucapkan seorang muslim, apalagi seorang salah yang mengaku salah salafi. Qala wa qala Syekh Abdul Aziz bin Baz inna ma uridat alaihi hadhihi al-maqalah hadhihi maqalatun batilatun khabithatun al-yahudu min ahdan nas lil mu'minin hum min asharri an-nas بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين مع الكفار كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Kata Syekh Ibnu Baz tatkala beliau disodori ucapannya Hasan al-Banna ini, kata Syekh Ibnu Baz, hadhihi maqalatun batil, ini adalah ucapan yang batil, yang khabitha, yang busuk, yang khabith. Yahud adalah orang yang paling banyak memusuhi kaum mukminin. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Bahkan mereka adalah orang yang paling banyak memusuhi kaum mukminin bersama kufar yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau akan mendapati orang yang paling memusuhi terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Al-Quran sendiri menegaskan, orang yang paling banyak memusuhi kaum mukminin. Kenapa memusuhinya? Karena keimanan mereka dimusuhi. Kenapa? Orang-orang mukminin kenapa dimusuhi oleh Yahud? Karena mereka beriman dan mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sendiri menegaskan, orang Yahud adalah orang yang paling memusuhi kaum mukminin atas dasar sebab keimanan mereka. Fal Yahud wal Wataniyun hum ashaddun nasi adawatan lil mu'minin. Maka Yahudi dan Wataniyun adalah orang yang paling banyak memusuhi kaum mu'minin. Wa hadhil maqalatun maqalatun khati'atun dhalimatun qabihatun munkarah ala qailiha an yatuba ila Allah wa yarji'u ilayhi subhanahu wa ta'ala wa yandamu ala hadhil maqalah as-sayyi'ah. Dan ucapan ini adalah ucapan yang salah, ucapan yang zalim, ucapan yang busuk, ucapan yang mungkar. Bagi yang mengucapkannya hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dan menyesali apa yang ia ucapkan. Dari ucapannya yang buruk ini kata Syekh Ibnu Baz. Maka orang seperti ini bagaimana layak untuk mengaku sebagai seorang salafi yang mengikut mazhab salah, mengikut akidahnya salah, sementara ucapannya, bahkan orang-orang Yahudi sendiri lebih paham dari dia. Dia lebih bodoh daripada orang Yahudi. Yahudi Hasan al-Banna lebih bodoh daripada Yahudi. Yahudi tahu permusuhannya adalah karena agama, sementara ia tidak tahu dan mengatakan permusuhannya hanya sebatas karena sosial, karena ekonomi, dan karena kejahatan manusiawi. Jadi ini salah satu contoh klaim dan dakwah pengakuan salafi yang kosong dari bukti, yang tidak ada praktiknya di dunia nyata. Dan insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang, termasuk kebatilannya juga, keyakinannya seputar asma'ul sifat yang berakidah tafwir, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keyakinan al-sunnah wal jamaah, mereka mengerti maknanya dan menyerahkan hakikatnya. Kalau maknanya mereka tahu, kita tahu maknanya tangan ya tangan, kaki ya kaki. Kalau maknanya kita tak tahu, tapi hakikatnya bagaimana bentuk tangannya Allah SWT, ini kita tidak mengetahuinya. Ini akidah al-sunnah wal jamaah. Tapi keyakinannya Hasan al-Banna, maknanya saja kita tidak tahu. Tidak tahu. Tangan apa namanya? Kaki apa namanya? Tidak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Ini namanya akidah tafwir, yaitu menyerahkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyelisih akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini juga akan kita ambil di pertemuan yang akan datang, karena pembahasan seputar akidah mungkin bisa kita perlebar sedikit. Kalau kita ambil sekarang, nanti tidak selesai. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.